Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kalhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik, falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala sidqi fit taubati wa a'inna ala al-khushu'i fis salati wa a'inna ala al-ikhlasi fil amali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'inna ala ta'atika wa a'inna ala tarki ma'asyatika. A'inna ala dhikrik wa syukrik wa khusni ibadatika. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadat inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita dibimbing oleh seorang imam besar di dalam ilmu tarbiyah, ilmu suluk, ilmu tariqah, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, yaitu Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, dengan kitab hikamnya yang kita sudah sampai kepada munajat beliau, panjatan-panjatan doa beliau, iktirafat beliau, ibtihalat beliau, pengaduan, aduan-aduan beliau kepada Allah, panjatan-panjatan doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi seperti biasa sebelumnya akan kami sampaikan satu hadis Nabi SAW yang kami ambil dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, ringkasan Sahih Bukhari, yang kita sudah sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir Ibn Abdillah An Jabir radhiyallahu taala anhu qol, dari Sayyidina Jabir qala, beliau berkata, qala, beliau bercerita, lamma khuhiral khandaku, tatkala digali parit waktu perang Khandaq. Waktu perang Khandaq, yaitu bersekutunya orang Yahudi dan orang-orang kafir, kaum musyrikin, untuk memerangi Nabi SAW. Dan kaum muslimin jumlahnya sedikit. Kemudian Nabi diberi usulan pendapat oleh seorang sahabat yang sangat mencintai Nabi dan keluarga beliau, yaitu Sayyidina Salman Al-Farisi, mengusulkan agar dibuat parit. Agar dibuat parit seperti pengalaman waktu di Persia, dibuat parit yang menghalangi antara wilayah lawan dan wilayah kawan. Maka digalilah parit. Setiap 10 orang harus menggali parit kurang lebihnya 10 meter kurang lebihnya. Jadi menggali parit. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah itu khamson, sebagian mengatakan mimnya disukun, sebagian mengatakan mimnya difathah. Khamson atau khamason. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang lainnya juga para sahabat Nabi, khamason, dalam keadaan lapar. Terlihat Nabi kelaparan. Di saat Nabi, ini memang ceritanya memang luar biasa karena tidak ada makanan. Tidak ada makanan. Fankafaitu ila mur'ati. Kemudian aku menuju kepada istriku. Qultu, aku berkata, hal indaka syai', apakah kamu punya sesuatu? Ini peduli ya sahabat Nabi SAW. Di saat melihat Nabi lapar, dan bukan Nabi saja yang lapar, semua para sahabat yang bersama beliau adalah kelaparan. 1000 orang kurang lebihnya. Hei istriku, apakah kamu punya sesuatu? Ra'aitu bi Rasulillah khamasan. Aku melihat Rasulullah itu kelaparan. Syadidan yang sangat. Fa akhrajat ilayya jirabaha. Fa akhrajat ilayya jirabaha. Kemudian istriku tadi jiraban fihi sa'un. Fa akhrajat ilayya jiraban fihi sa'un. Akhirnya mengeluarkan satu wadah yang di dalamnya ada satu sok gandum. Satu sok gandum itu sebanyak zakat fitrah itu. 2,5 kilo lah gandum. Walana idun buhaymatun, dan kami juga mempunyai seekor kambing kecil. Dajinun yang sudah jinak. Maksudnya kambing selama ini aku piara. Fadabahduha, kemudian fadabahduha, aku sembelih itu kambing. Watuhanat syaira, dan istriku menumbuk gandum bagi kerja. Aku nyembelih kambing, istriku menumbuk gandum. Fafazi'at. Fafazi'atu ila anaqi. Cuma dalam Sahih Bukhari di saat kita lihat. Fafarrakhat. Fafarrakhat ila faraghi. Fafazi'atu ila anaqi. Kalau di sini fafazi'atu ila anaqi. Kemudian aku menuju kepada sembelihanku tadi. Maksudnya aku akan kerjakan sembelihanku. Wa qata'tuha, dan aku potong-potong. Fi burmatiha, di wadahnya. Sementara kita kembali ke naskah Sahih Bukhari. Fa faraghat ila faraghi. Jadi waktu istriku itu menumbuk gandum, aku menyembelih kambing. Fa faraghat. Selesai dia bersama aku selesai. Maksudnya sama-sama, hampir bareng. Aku menyelesaikan penyembelihan, dia juga menyelesaikan tumbukannya. Tuma walaitu ila Rasulillah, kemudian aku pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku meninggalkan istriku, lalu aku pergi ke Rasulullah. Faqalat, tapi istriku nahan, ngomong, laftaftahni, laftaftahni, jangan kau bikin aku malu. Bi Rasulillah, di depan Rasulullah, makanan cuma segini kau ngundang orang. Ini yang makan perang itu 1,000 orang, ini hanya 1-2,5 kilo. Dengan satu kambing kecil, kamu akan ngundang Rasulullah. Jangan bikin malu loh ya. Maksudnya kalau ngasih tahu ya, Rasulullah aja deh datang ke sini atau berapa orang yang nemeni. Nah, jangan kau bikin malu aku, kata istrinya. Jangan kamu bikin malu keluarga ini, kau undang Rasulullah semuanya. Jangan kau bikin malu, wabiman ma'ahu. Jangan kau bikin malu aku di depan Rasulullah dan orang yang bersama Rasulullah. Kita akan malu kepada sahabat-sahabat Rasul tadi. Akhirnya aku ngerti, isyarat istriku itu maksudnya jangan ngajak banyak-banyak orang. Fasarartuhu, kemudian aku datang ke Nabi, lalu aku membisikkan, enggak berani ngomong, ya Rasulullah makan di rumah, enggak, adab ini. Barangkali tidak diajak semuanya, ya hanya Rasul saja yang berangkat, ya dibisik, Rasul, di rumah ada makanan, tapi enggak banyak, gitu loh. Fakultullahu, aku berkata ke Rasulullah, ya Rasulullah, dhabahna buhaymatan, aku telah nyembelih kambing kecil, lana yang telah aku miliki. Fatuhanna, dan kami juga telah menumbuk, so'an min syair, 1 so' atau 2,5 kilo gandum. Kana indana, yang sudah aku miliki. Fata'al, mari ya Rasulullah. Anta, engkau saja ya Rasulullah. Wa nafar, dan beberapa orang. Kalau nafar itu adalah tidak sampai 10. Antara 2 sampai 9. Sebagian mengatakan 3 sampai 9 nafar. 5 orang, 4 orang ya Rasulullah. Fasohan Nabi, tak tahu Nabi malah mengangkat suara. Faqala, memanggil, ya ahlal khandak. Para pasukan yang berada di Khandak semuanya. Inna Jabiran, sesungguhnya Jabir, qad sana'a su'ran, telah membuat hidangan. Fahayyahalla, hayo cepat-cepat. Bikum semuanya, kalian semuanya, ayo pergi. Bingung nih, ini saya ngomong bisik-bisik, malah Rasulullah ngomong begitu. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, berkata kepada Jabir, latung zilunna burmatakum, jangan sekali-kali kalian engkau turunkan wadah untuk masak itu, biarkan di tempatnya, jangan kau hidangkan, biar aku nanti sampai datang. Wala takhbizunna, jangan engkau juga memasak roti, jadi ajinakum, adonannya biarkan, jangan kau mulai dulu masaknya. Hataji, sampai aku datang. Nabi melarang, sudah biarkan begitu, kambingnya biarkan di pancinya, kemudian juga gandumnya sudah diadon itu biarkan saja, sampai aku datang. Faji'tu, sampai Nabi datang, wajah, faji'tu, kemudian aku datang pulang maksudnya Jabir kembali. Wajah Rasulullah, kemudian Rasulullah datang, nyusul. Rasulullah datang, yaqtubun nas, bersama di belakang Rasulullah, para sahabat Nabi SAW. Nabi datang bersama sahabat-sahabatnya. Hatta ji'tu imra'ati, sampai aku datang kepada istriku, faqalat bika wa bika. Akhirnya, istrinya ya marah-marah, kamu ini bikin malu, bika wa bika. Kenapa kamu, kenapa, kenapa? Kok kau bawa semuanya itu orang banyak, makanan kita sedikit, malu kita. Bika, bika. Faqultu, istriku, sabar, aku sudah ngomong ke Rasulullah, jangan banyak-banyak bawanya Rasulullah. Setelah mendengar istrinya, jawaban suaminya, jadi suaminya bukan melanggar, istrinya baru tenang di hatinya, kalau sudah Rasulullah berbuat begitu, aku tidak perlu malu, yang penting sudah ngasih tahu. Dan beliau punya keyakinan ke Rasulullah itu mesti ada sesuatu, apakah nanti ada mukjizat atau apa, ya istrinya jadi tenang. Qad fa'altu alladhi qulti, sungguh wahai istriku, aku telah menyampaikan ke Nabi seperti pesanmu agar tidak bawa orang banyak-banyak. Fa akhrajat lahu ajinan, kemudian istri beliau mengeluarkan ajin, adonan tadi, adonan gandum. Kemudian Nabi fabasaqa fihi, Nabi meludah. Ingat kalau sudah lidah Nabi jangan dianggap seperti ludah yang lainnya, harum ludahnya. Dan berebut para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ludah kita ya jijik, siapa yang mau dengan ludah kita? Tapi ludah Nabi ini urusannya orang yang beriman. Dan orang-orang kafir waktu itu lihat, melihat orang para sahabat Nabi di saat berebut ludah Nabi itu bingung. Tidak ada orang yang menghormati pemimpinnya seperti ashabnya Nabi Muhammad itu menghormati Nabi Muhammad. Ya ada baru nih, kalau ada Nabi itu ma tanahqamanu khamatan illa wa sakhata fi kafi rajulin minhum wa dallaka biha wajhahu. Dalam riwayat sahih Bukhari juga, Nabi itu tidak membuang dahak kecuali para sahabat Nabi berebut untuk mengebut, mengambil, lalu diusapkan di wajah mereka. Nabi darah, ludah Nabi harum, Nabi tidak ada kotoran. Nah, Nabi meludah ke wadah panci adonan tadi. Mubarak, dan mendoakan dengan keberkahan, semoga ini berkah. Tuma'amada ila burmatina, kemudian Nabi pindah lagi ke tempat daging. Fabasokofi, ngeludah juga di situ. Mubarak, kemudian mendoakan dengan keberkahan. Tumaqal, kemudian berkata, it'i khabizatan, panggil siapa yang buat roti, maksud istrinya suruh datang, yang biasa membuat roti. Falfakhbis huma'i, ini di nas'am ma'ak. Ternyata kita kembali ke Sahih Bukhari, biar istrimu itu masak di sini, aku temani. Buat roti, aku temani dengan Rasul. Waqdihi min burmatika, min burmatikum. Adapun kamu, kamu ciduk, ciduk saja dari panci dagingnya, tapi jangan kau tuangkan, kau ciduk saja. Kau ambil, jangan kau tuangkan pancinya. Pancinya sih kecil, jangan kau tuangkan. Kau ambil saja dengan cincung atau sendok kuah, kau ambil sedikit-sedikit itu. Walatun ziluha, jangan kau buat, kau tuangkan, jangan kau turunkan, biarkan di tungkunya, biarkan seperti itu. Wahum alfun, dan sahabat Nabi adanya 1000 orang. Fa'uqsim billah, kata Sayyidina Jabir, aku bersumpah demi Allah, la'akalu hatta tarakuhu, mereka semua pada makan semuanya 1000 orang. Sampai kenyang meninggalkan hidangannya. Wanharafu, sampai berpaling dari makannya, enggak kuat, kenyang sudah. Wa inna burmatana, adapun wadah dagingku itu, la taqattu kama hiya, masih mendidih kayak tadi, enggak ada yang kurang sama sekali. Wa inna ajinana la yuhbasu kama huwa, adapun adonan kanji sudah dibuat untuk dipanggang rotinya, tetap enggak ada yang kurang, utuh. Ini disebutkan di saat ulama berbicara tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus tahu yang namanya mukjizat, ada mukjizat yang abadi selamanya, ada mukjizat yang sampai hari kiamat yaitu Al-Qur'an, ada mukjizat yang sesaat terjadi pada saat-saat tertentu seperti terbelahnya rembulan, kemudian mengucur air dari jari cemari Nabi, kemudian juga menjadikan makanan berkah seperti yang terjadi saat ini. Dan tidak ada artinya kecuali bagi orang yang seperti kita beriman kepada Nabi, agar kita semakin kagum cinta mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bercerita tentang mukjizatnya Nabi. Makanan yang sedikit menjadi banyak. Makanan yang sedikit menjadi banyak. Makanannya cukup orang 10. Akan tapi diberkahi, didoai Nabi menjadi 1000. Dan ini terjadi pada Nabi. Dan mungkin sekali terjadi kepada umat Nabi sebagai mukjizat. Dan harus diketahui bahwasanya sebagai keramat. Terjadi kepada pengikut Nabi Muhammad sebagai karamat, bukan mukjizat. Maka dikatakan karomatnya para kekasih Allah itu bagian daripada mukjizatnya Rasulullah. Keramat, jadi yang terjadi pada Nabi, jika terjadi kepada umat Nabi dalam bentuk karomah bukan mukjizat. Kalau mukjizat itu keluar dari seorang utusan. Adapun karomat adalah kekasih Allah selain daripada para utusan. Baik, intinya ini adalah bercerita tentang bagaimana mukjizat Nabi SAW, makanan sedikit bisa menjadi banyak. Kemudian juga keberkahan daripada ludah Nabi SAW. Kemudian di situ juga ada hikmah, begitu perhatiannya sahabat Nabi, dengar Nabi lapar langsung disembelih kambing satu-satunya, kambing kecil seadanya, hanya itu dan tidak ada yang lainnya. Dan kita pun hendaknya punya kepedulian di saat kita mendengar suara tentang perjuangan dan sebagainya, jangan kita tertinggal, berikan, keluarkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara tentang mukjizatnya Nabi SAW. Mukjizatnya Nabi banyak sekali. Tapi bagi orang yang tidak punya hati iman, enggak ada gunanya. Bahkan para orang-orang kafir Quraisy itu melihat rembulan terbelah di saat mereka minta rembulan agar dibelah oleh Nabi, tapi enggak beriman. Melihat keajaiban pada Nabi, tidak beriman. Sebab iman itu urusannya urusan hidayah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang kagum-kagum terhadap Al-Qur'an, bahkan dengan pasti dan yakin kalau Al-Qur'an itu bukan dari buatan manusia. Manusia enggak akan mampu membuat semacam ini, tapi mereka tetap tidak beriman. Jadi, ya kan, iman adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Biarpun melihat dengan nyata mukjizat di matanya, belum tentu orang tersebut bisa beriman. Akan tapi mukjizat dihadirkan oleh Allah kepada Nabi untuk membuktikan, untuk menguatkan tentang pengakuan dakwah kenabian atau sesuatu yang telah diakukan oleh Nabi. Kalau ini adalah Nabi, maka pasti disertai yang namanya mukjizat. Dan mukjizat itu banyak sekali, akan tapi ingat, mukjizat ya setiap Nabi akan disesuaikan dengan apa yang lagi ngetren pada masa itu. Kalau zaman Nabi Musa, ilmu kedokteran. Nabi Isa, ilmu kedokteran. Kalau Nabi Musa, sihir banyak. Ya. Sehingga Nabi Musa, lebih dari Allah, tongkatnya bisa menjadi ular yang bisa mengalahkan para penyihir-penyihir. Kalau Nabi Isa alaihissalam, mukjizatnya adalah, Nabi Isa adalah bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang lepra, kemudian orang yang belang-belang begitu, diobati oleh Nabi SAW. Yang dokter pada tidak mampu, diobati oleh Sayyidina Isa alaihissalam. Orang buta diobati, karena di situ pada zaman itu lagi ngetrennya urusan medis kedokteran. Adapun pada zaman Nabi SAW, zaman adalah orang pada berbangga-bangga dengan syair, sehingga syair mereka pandai bersair, dan bahasa Arab bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling indah, bahasa yang paling kaya di dunia dengan cabang-cabangnya. Jadi baru dikatakan orang hebat kalau sudah bisa bersair. Maka Nabi SAW diberi Allah wahyu namanya Al-Quran. Al-Quran bukan syair, akan tapi mengalahkan semuanya syair. Bukan syair, bukan saja Al-Quran, firman Allah, lihat. Akan tapi lihat keindahannya melebihi daripada syair itu sendiri. Sehingga para penyair-penyair dahsyat itu hanya bisa kagum saja. Ditantang suruh mendatangkan satu ayat saja seperti Al-Quran, enggak bisa. Bahkan di saat ada orang yang mencoba membuat yang serupa jadi bahan ketertawaan. Karena ini dia wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an wahyu dari Allah, bukan buatan Nabi. Maka pendusta-pendusta yang ngaku Nabi ingin membuat tandingan Al-Qur'an. Ada namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Dia mengaku Nabi. Kalau ditanya pengikutnya, apakah kamu hari ini dapat wahyu? Saya masih nunggu wahyu. Betrono, saya nunggu wahyu. Tiba-tiba berkata, memang dia penyair dahsyat, hebat, bahasa Arabnya kuat. Mengeluarkan kalimat-kalimat. Dan dia katakan ini wahyu. Waduh, wahyu. Tapi orang pada tertawa. Orang pada tertawa. Karena apa? Enggak ada maknanya. Jadi ngerti ya, Nabi Muhammad punya Nabi Muhammad dapat wahyu surat Al-Fil. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan seterusnya. Lam yaj'al kaitahum fi tadlil. Kan ada cerita, kisah bagaimana Abraha menyerbu Ka'bah dan sebagainya. Ada kisah, ada makna. Akhirnya aku juga dapat wahyu. Dan dia ngerti Nabi Muhammad itu memang Nabi benar. Makanya waktu ngirim surat ke Nabi itu bukan mendustakan Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, min Musailamah Rasulullah ila Muhammad Rasulullah. Dengar juga. Jadi ngirim surat. Wahai Muhammad, Sekarang kita damai aja. Yuk kita dunia bagi dua. Dunia kita bagi dua. Separuh buat ente, separuh buat saya. Makanya sama-sama nabi. Ente nabi, saya nabi. Dan dia ngaku nabi. Anehnya ada orang percaya. Dan yang percaya adalah ketahuilah, bukan orang bodoh semuanya. Justru banyak orang yang mencoba menggunakan akalnya. Dan bedanya, kalau nabi beneran, orang pasti tanya tentang mukjizat. Tapi kalau nabi palsu, orang enggak tanya mukjizat. Ini anehnya. Kenapa begitu? Sebab kalau nabi palsu itu selalu punya wahyu yang sesuai dengan syahwat dan hawa nafsunya. Enggak pakai mukjizat pun senang. Boleh berkumpul bebas lagi perempuan, boleh gini. Makanya enggak usah pakai mukjizat, dia senang. Ini makanya nabi-nabi palsu akan begitu. Hah? Su tidur sama ini, macam-macam. Nabi-nabi palsu. Kalau nabi yang sesungguhnya minta mukjizat mereka. Waktu Musailamah ya hanya tanya apakah ada wahyu Musailamah? Oh, ada wahyu. Wah, Nabi Muhammad punya al-fil, al-fil. Aku punya fil, aku. Muhammad punya surat fil, aku punya surat fil. Mahi, apa surat fil? Al-fil. Gajah. Ukhurtumuhu tawil. Lelenya panjang. Pokoknya panjang itu. Hanya pengikut Musailamah al-Kadzab dia ketawa, tidak percaya. Karena bukan nabi. Sampai suatu ketika ada ngobrol dengan sahabatnya. Saya jadi nabi. Kamu ini percaya enggak kalau saya nabi? Kepada sahabat karibnya. Sahabat karibnya ngomong, wahai Musailamah, aku harus ngomong apa kepadamu? Sungguh aku yakin seyakin-yakinnya kalau kamu itu tidak. Sungguh aku seyakin-yakinnya ya, kalau kamu itu yakin kalau aku enggak percaya kepadamu. Jadi sebenarnya Sulaiman ngerti kalau orang ini enggak percaya dengan dia. Aku yakin seyakin-yakinnya kalau kamu itu yakin kalau aku enggak percaya kepadamu. Ini cuman begitulah namanya dusta, senang lihat. Sekarang lihat yang ngaku nabi palsu ini ada yang kelas doktor, kelas macam-macam. Ya orang kebingungan. Hawa nafsu yang gampangnya mau enak. Yang kewajiban-kewajiban enggak ada. Jadi maunya enak bebas. Sebenarnya hati kecilnya mengatakan nabi kok begitu. Nabi kok begini, nabi kok begitu. Baik. Adapun mukjizat yang lainnya berakhir pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali muncul kepada umat Nabi Muhammad dalam bentuk karomah. Ada minas solihin, makanan sedikit jadi banyak, ada karomat namanya. Baik, ini adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi ke apa dengan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkat ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka makanan menjadi banyak sehingga cukup dimakan oleh 1000 orang yang semestinya hanya dimakan 10-15 orang. Tapi berkat didoakan Nabi SAW menjadi cukup untuk 1000 orang. Baik, ini saja muqaddimah dengan kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kita langsung kepada munajatnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumih wa bi'ulumikum fiddarin amin ila angkhal. Ilahi, wahai Tuhanku ya Allah, amarta birujui ilal athari atau umirtu birujui ilal athari. Wahai Tuhanku, umirtu, aku diperintah atau amarta, engkau telah memerintahkan ya Allah, birujui ilal athari, untuk kami kembali kepada ciptaanmu. Engkau perintahkan kami untuk melihat semesta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat wal jibali kaifa nusibat. Engkau perintahkan kami ya Allah untuk melihat semesta ini agar bisa kenal kepadamu ya Allah. Kalau ingin kenal Allah, maka kenailah semesta. Kenalilah dirimu, maka akan menjadikan dirimu kenal Allah. Untuk makrifat kepada Allah, makrifatlah kepada dirimu. Kalau engkau kenal dirimu, kau kenal Allah. Cermati yang ada dalam dirimu sendiri. Uniknya organmu. Matamu, telingamu, kulitmu yang bisa merasakan dingin dan panas dan seterusnya. Lihat. Perbedaan antara rambut, bulu rambut sama bulu alis. Sama-sama di sini kok beda. Ini enggak bisa panjang. Dari dulu segini, toh enggak panjang-panjang. Tapi ini kok panjang. Ini padahal wilayahnya enggak terlalu jauh. Jenggot bisa panjang. Mata. Berpikir, suruh berpikir. Nah ini maksudnya ini perintah dari Allah. Untuk kita melihat gunung, unta, lautan lepas, langit. Agar kita merenung ini semua ada penciptanya. Maka dengan melihat semesta, al-athar, menjadi kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Merenungi. Kalau dalam kitab Jauhar Tauhid, agar kita melihat kepada dirimu sendiri. Kemudian alamil ulwi. Kemudian kau lihat yang ada di langit sana. Ada bintang kemintang, rembulan, matahari, awan, dan seterusnya. Kemudian alam sufli, lihat bumi, semesta bumi, ada lautan, ada gunung, ada hutan belantara, ada padang pasir, ada dirim, ada binatang-binatang yang Masya Allah unik, luar biasa. Ini semuanya menjadikan seseorang berkeyakinan bahwasanya ini ada yang mengatur dan ada yang menciptakannya. Artinya, ya Allah, kau perintahkan kami agar merenung, menggunakan akal kami untuk berpikir, tafakkur tentang semesta ini untuk sampai kepadamu. Fa'arji'ni, maka kami mohon, ya Allah, kembalikan aku ilaiha kepada semesta ini, maksudnya, jadikan renunganku kepada semesta ini, ha? Tidak menjadikan, jadi di saat aku, kami harus berurusan dengan dunia ini, jangan sampai aku tertipu, ya Allah. Maka, kembalikan aku dengan dunia, di saat aku berurusan, engkau memerintahkan kami, ya Allah, agar kami bisa melihat dunia ini, semesta ini, ciptaanmu, maka kami mohon, ya Allah, di saat aku kembali, beri kepadaku, bikiswatil anwari, wahidayatil ibtisari, maka berikan kepadaku kiswatul anwar, maksudnya apa? Kenahkan kepada kami, kiswah itu kain penutup, maksudnya apa? Liputi kepadaku adalah cahaya iman darimu, sehingga aku tidak akan silau dengan dunia, tidak tertipu dengan dunia ini. Wahidayatil ibtisari, dan jadikan aku ini petunjuk hatiku, di dalam hatiku, sehingga aku bisa melihat bahwasanya semesta ini menjadikan aku kenal dirimu. Tapi yang tidak diberi oleh Allah hidayatul ibtisar, tidak diberi oleh Allah dengan kiswatul anwar, enggak diberi cahaya iman di dalam hatinya, dan juga tidak diberi petunjuk hati yang bisa mengambil pelajaran dari semesta, maka manusia itu akan tertipu lihat, menuhankan dunia, sehingga mencari dunia, lupa kepada Allah, dan itu yang terjadi. Karena mau tidak mau aku harus berurusan dengan dunia, dan engkau yang memerintahkan, ya Allah, agar aku berurusan dengan dunia, melihat dunia. Kami mohon, ya Allah, di saat aku melihat dunia, jangan sampai aku terpesona dengan dunia yang dikatakan bahwasanya zahirnya dunia adalah fitnah dan batinnya dunia adalah pelajaran. Maka yang melihat pada zahirnya akan terpesona, terkagum, lalu tertipu. Tapi kalau orang melihat hakikat dunia, batinnya dunia, itu adalah semua pelajaran. Dunia adalah dunia, sebesar apapun yang kita kumpulkan harus kita tinggalkan. Ya, mau tidak mau kita harus meninggalkan. Capek kita mengumpulkan, kita harus meninggalkannya. Lihat, dari sebanyak apapun yang kita kumpulkan, hanya berapa? Hanya sedikit yang bisa kita nikmati. Bahkan ada banyak orang yang bisa mengumpulkan dunia, tapi tidak bisa menikmati. Alangkah banyaknya, itu dunia. Kalau tidak kita meninggalkannya, maka dunia akan meninggalkanku. Dunia akan meninggalkan kita. Maka ya Allah, di saat engkau menyuruhku, agar aku bisa melihat kepada semesta, kepada ciptaanmu, maka kami, aku mohon, ya Allah, di saat kami berurusan dengan dunia ini, berikan kepadaku adalah kesadaran hati, hidayah, agar aku tidak tertipu dengan dunia. Hatta arji ilaika minha, sehingga aku bisa kembali kepadamu minha, dari dunia. Artinya apa? Di saat aku melihat dunia, bisa kembali lagi kepadamu. Jadi bukan aku berhenti kepada dunia, mengagungkan dunia, sehingga lupa kepadamu, enggak, ya Allah, aku pengen di saat aku melihat dunia, aku bisa kembali lagi kepadamu. Ini melihat dunia. Ada orang mencari dunia, akan tapi di saat mendapatkan dunia, kembali lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia cari dunia, mengumpulkan dunia. Tapi ternyata niatnya besar, himmahnya tinggi untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama dakhaltu ilaika minha. Jadi gini, aku mengenalmu, ya Allah, dengan dunia, dengan beristidlal. Yang pertama, yang kedua, ya nih. Dakhaltu, aku masuk ilaika kepadamu minha, dari dunia. Gini maksudnya. Aku mengenalimu, ya Allah, dengan cara menggunakan akal. Tafakkur. Melihat semesta, lalu aku sampai kepada pemahaman, keyakinan bahwasanya semesta ini ada yang menciptakannya. Baik. Setelah aku kenal kepadamu, ya Allah, aku kenal Nabimu, aku kenal Al-Quranmu, ternyata setelah itu engkau memerintahkan aku untuk kembali lagi ngurusi dunia karena engkau telah menjadikan kami khalifah di muka bumi ini. Aku harus berurusan dengan dunia. Aku dengan dunia, dengan renunganku terhadap semesta, dengan dunia ini ya Allah. Ini akan dialog falasifah, dialog yang mana thiqah para ilmu kalam, para ahli ilmu kalam, para ulama kan untuk mengenal Allah kan suruh melihat semesta. Kalau engkau sudah melihat semesta dengan fikirmu, maka engkau akan kenal bahwasanya di situ ada pencipta. Ini biarpun kecil, biarpun Anda tidak pernah melihat yang membuat, semua yakin bahwasanya pulpen ada yang membuat. Kalau tiba-tiba ada yang ngomong, "Wah, itu pulpen tidak ada yang membuat," langsung katakan dia gila, masuk rumah sakit. Gila. Biarpun Anda tidak tahu ini yang membuat, Anda punya keyakinan ini ada yang membuat. Ada satu yang mengatakan enggak ada yang buat, masuk rumah sakit gila. Langsung sudah. Pasti ada yang membuat. Biarpun Anda tidak pernah melihat, bahkan enggak tahu di mana membuatnya, tapi yakin ini ada yang membuat. Nah ini. Berarti kita sampai kepada yang menciptakan ini. Adapun urusan pulpen begini, Anda yakin ada yang membuat, tapi yang membuat manusia. Tahu. Buku ini juga, lemari ini juga, bangunan ini juga. Ada yang membuat, pokoknya harus ada yang membuat. Kalau Anda besarkan kepada dunia ini, ada yang membuat. Ada yang membuat, makanya kami sampaikan, alhamdulillah, untuk iman kepada Allah itu ternyata lebih gampang. Kenapa? Kalau pulpen ini bisa dipalsu ya, ada orang ngaku membuat dan sebagainya. Ini ngaku, mungkin ngaku. Nggak ada yang tahu kan? Mungkin satu orang dengan necis baku lalu mengatakan, aku adalah perusahaan pulpen yang ada yang bagus di Jepang. Ini loh produk saya, kita mungkin percaya. Karena yang membuat adalah memang manusia. Tapi alhamdulillah sampai hari ini, tidak pernah ada orang yang mengaku dirinya adalah Tuhan, ngomong aku telah menciptakan bumi atau rembulan, nggak ada. Sementara kita sudah punya keyakinan bahwasanya semua harus ada yang menciptakan. Semua daripada yang kita saksikan ini ada yang menciptakan. Kita mulai dari pulpen, kemudian bangku, masjid, kita besarkan ke dunia semesta harus ada menciptakannya. Baik, dari sinilah kita, dari dunia kita menuju kepada Allah. Sampai kita kenal bahwasanya semesta ada yang menciptakannya. Cuman untuk memberi nama siapakah yang menciptakan ini? Yang menciptakan adalah sang pencipta. Baik. Sang pencipta tentu ada punya nama. Macam-macam namanya. Ngasih nama ini, ngasih nama itu. Salah semuanya namanya. Yang paling benar adalah dari wahyu. Namanya adalah Allah. Dengan nama-nama yang lainnya. Baik. Setelah kenal Allah, ada firman Allah. Setelah kita kenal Allah. Lihat, dari dunia kita mengenal Allah. Ternyata di saat kita kenal Allah, ada perintah-perintah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan di muka bumi ada khalifah. Dari anak Adam dan keturunan khalifah. Oh, berarti aku harus ngurusi dunia ini. Dan makanya ini Ibn Athaillah mengatakan, ya Allah, engkau beri, engkau perintahkan aku ngurusi dunia ini. Memakmurkan dunia, lihat. Maka ya Allah, aku mohon di saat aku ngurusi dunia, jangan sampai aku tertipu dengan dunia. Biarpun banyak orang yang bablas, ngurusi dunia tidak balik kepada Allah. Ngurusi dunia tidak kembali kepada Allah. Ya. Maka aku ingin, ya Allah, arji ilaika minha, setelah aku ngurusi dunia, menjadi orang kaya, ahli surga, karena kekayaannya adalah untuk Allah. Mendapatkan kekuasaan ternyata untuk Allah. Minha ilaika, dari dunia kepadamu lagi. Seperti dulu ya Allah, seperti sebelumnya, aku mengenalmu adalah dengan dunia, dari dunia menujumu sehingga aku kenal engkau. Setelah kenal engkau, engkau merintahkan aku kembali kepada dunia, maka kembalikan lagi nanti aku dengan dunia kembali kepadamu ya Allah. Masunas sirri, dan jadikan aku tetap kembali kepadamu, terjaga batinku. Anin nadhari ilaiha, jangan sampai lah ini. Di saat aku ngurusi dunia, ya Allah. Karena ini jatah juga, aku ngurusi dunia lebih gede dari yang lainnya. Yang lain punya ngurusi, urusannya dengan dunia itu sedikit, tugasnya sedikit. Oleh Allah dikasih tugas, toko kecil, pelanggannya cuma 2 orang, itu saja. Ada lagi tugasnya agak gede, tokonya agak gede, pelanggannya 50 orang. Ada lagi supermarket gede, wah urusannya gede. Nah, tugasnya masing-masing, ada tugas yang gede. Seperti halnya tugasnya ngurusi orang satu kampung, ada ngurusi orang sekabupaten, ada ngurusi orang se-Indonesia. Nah, kan tugasnya masing-masing. Makanya, ya Allah, engkau memerintahkan kami agar kembali ke dunia, mengurusi dunia sebagai khalifah Allah, khalifahmu di muka bumi ini. Maka kami mohon, ya Allah, di saat aku ngurusi dunia ini, agar bisa tetap kembali kepadamu. Dalam keadaan batinku terjaga. Masunas sirri, batinku terjaga. Anin nadhari ilaiha, tidak melihat kepada dunia, tidak terpesona dengan dunia. Alangkah banyaknya yang terpesona dengan dunia. Katanya ahli iman, makanya pakar akidah, ngerti Allah yang menciptakan. Akan tapi dalam dialog mantek saja, dengan akalnya saja, akan tapi kenyataannya adalah kita tertipu dengan urusan dunia sehingga tidak kembali-kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa marfu'al himmati, dan ya Allah, di saat aku ngurusi dunia ini, tetap aku adalah himmah, semangatku tuh tinggi. Semangatku tinggi dalam bergantung kepadamu. Anil i'timadi 'alaiha, sehingga aku tidak menjadikan dunia itu adalah sandaranku. Andalanku bukan dunia. Tetap andalanku adalah kepadamu ya Allah. Andalanku adalah dirimu ya Allah. Sehingga apa? Di saat dia mempunyai kekayaan dan sebagainya, bukan menggantungkan hidupnya dengan kekayaan, tapi kepada Allah. Jadi keyakinan, maka ini makna tawakal. Bahkan, sehingga tidak pernah dia menjadi sombong dengan kekayaannya. Dia tidak bisa menjadi orang yang mentang-mentang dengan kekayaannya. Sehingga tetap himmahnya, semangatnya untuk kenal Allah, mengandalkan Allah, ini adalah tetap ada di dalam hatinya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini adalah munajatnya Ibn Athaillah Sakandari yang sangat luar biasa dalam ya, bahwasanya buat renungan-renungan. Beliau adalah doanya saja adalah buah daripada renungan. Ya, doanya buah renungan. Tersimpan, terkandung di dalamnya masalah akidah, terkandung di dalamnya adalah masalah tanggung jawab amaliyah kita dengan manusia, dengan alam, dengan semesta. Kemudian juga di situ ada tarbiyah akhlak, jangan sampai kita juga terpesona menjadi hubbud dunia. Ini adalah hanya munajat singkat dari Ibn Athaillah As-Sakandari. Ilahi wahai Tuhanku, ilahi wahai Tuhanku, hadza dhilli zahirun baina yadaik. Ngadu lagi ya Allah, inilah diriku yang lemah ya Allah. Dan lemahku ini, kelemahanku ini sangat jelas bagimu, enggak ada yang tersembunyi. Artinya biarpun aku kelihatannya gagah, tetap di hadapanmu lemah ya Allah. Biarpun aku kaya raya, hebat, penguasa, sebetulnya aku tetap lemah di hadapanmu. Jadi di hadapanmu kelemahanku sangat tampak ya Allah. Wa hadha hali, dan inilah keadaanku ya Allah. La yakhfa 'alaik, enggak ada yang tersembunyi bagiku. Keadaanku, batinku, engkau tahu lahirku, engkau tahu lintasan hatiku, engkau tahu yang ada di pikiranku, engkau tahu yang aku lakukan pada tadi malam juga, engkau tahu ini keadaanku ya Allah. Enggak ada yang tersembunyi bagimu ya Allah. Nah, minka atlubul wusul ilaik. Apapun bentuknya, engkau sudah tahu keadaanku ya Allah. Baik buruknya diriku, engkau tahu ya Allah. Keadaanku, engkau tahu ya Allah. Kemunafikan yang ada dalam hatiku, engkau juga tahu ya Allah. Aku ibadah pun kayaknya sih khusyuk, akan tapi hatiku kemana-mana, engkau juga tahu ya Allah. Engkau tahu, enggak ada yang tersembunyi bagimu ya Allah. Maka ya Allah, atas dasar kelemahanku ini, aku harus mengandalkan dirimu, maka minka atlubul wusul ilaika ya Allah. Aku minta kepadamu agar aku sampai kepadamu ya Allah. Sementara yang aku lakukan dari kebaikan, semua dari usahaku itu kan upayaku untuk sampai kepadamu ya Allah. Tapi kan keadaanku kayak begitu ya Allah. Ibadah khusyuk sebentar, lihat khusyuknya lebih banyak ya Allah. Beribadah sedekah, pokoknya begitu keadaanku, dan kau Maha tahu ya Allah. Maka dari itu ya Allah, aku mohon kepadamu, aku ingin sampai kepadamu ya Allah. Pokoknya aku ingin sampai kepadamu ya Allah dengan segala kekuranganku. Ini maksudnya tanda tawaduk kepada Allah. Ya Allah, dengan segala kekuranganku, jangan sampai aku enggak sampai kepadamu ya Allah. Sungguh kalau melihat kekuranganku susah sampai kepadamu ya Allah. Maksiatku membebani langkahku menuju kepadamu ya Allah. Lintasan-lintasan kotorku pun juga membebani, menghalangiku untuk sampai kepadamu ya Allah. Akan tapi aku tetap ingin sampai kepadamu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, minka atlub kepadamu ya Allah. Aku memohon al-wusul ilaika, agar kami sampai kepadamu ya Allah. Jangan sampai dengan kelemahanku dalam segalanya ini menjadi sebab aku tidak sampai. Sebab yang lemah susah sampai. Yang lemah susah sampai kepadamu jika engkau tidak mengambilku ya Allah. Ambil aku ya Allah sampai kepadamu. Wa bika astadillu alaik. Dan denganmulah kami akan mengetahui dirimu ya Allah. Maksudnya beri kepadaku pengemahaman, keyakinan, kekuatan keimanan kepadamu. Astadil menjadikan dalil, berdalil. Alaika untuk sampai kepadamu. Jadi apapun yang aku bahas dalam diskusi falsafah, ilmu kalam, dialog mantek, para pakar akidah, itu kan hanya dialog di akal. Sebab di dalam akal ini orang bisa meyakini, akan tapi belum tentu dia senang dengan itu hasil, dan belum tentu bisa menerima. Sebab hasil Kalau dialog akli, hasilnya pasti. Tapi belum tentu hasil itu diinginkan. Kalau namanya 2 kali 2, hasilnya pasti 4. Nah ini dialog mantek seperti itu. Biarpun orang itu meyakini bahwasanya semesta ini ada penciptanya, dan dia tahu adalah Allah, belum tentu orang serta-merta saat itu menjadi tunduk kepada Allah. Lalu bisa menangis setiap menyebut nama Allah, belum tentu. Makanya menjadikan seseorang itu kenal Allah secara sungguhnya, ya di saat diambil hatinya oleh Allah. Allah mengenalkan dirinya di hati seorang hamba. Akan tapi kita perlu berusaha dengan akal kita, dan nazar namanya itu, kita menggunakan akal kita, bertafakur, merenungi, sampai kita kenal Allah, dan ini wajib belajar akidah dari sisi ini. Makanya dikatakan bahasanya, belajar akidah ini harus ditindaklanjuti dengan ini. Permohonan kepada Allah. Kita menyembah kepada Allah. Lihat, itu kan usaha. Tapi tidak akan mampu kita menyembah secara sesungguhnya, kecuali dengan pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini. Maka, wabika astadillu alaika. Sesungguhnya, hanya denganmu lah ya Allah, aku bisa kenal kepadamu secara sesungguhnya. Fahdini, maka ya Allah. Berikan kepadaku petunjukku ya Allah. Aku berusaha mencari petunjuk dengan akalku. Aku belajar ilmu mantek, ilmu akidah, ilmu kalam. Agar tapi ketahuilah, khawatir itu hanya dalam dialog akalku saja. Itu hanya pemahaman akalku saja. Tapi aku ingin ya Allah, dengan nur hidayahmu itulah aku bisa kenal kepadamu. Fahdini binurin, binurika ilaika. Maka berikan kepadaku ya Allah, berikan kepadaku petunjuk, binurikan dengan cahayamu ya Allah. Dengan nurmu ya Allah, cahayamu. Dan Allah menyebutkan, Allah dalam Al-Quran, Allah nurus samawati wal ard. Allah yang menerangi semesta. Nuru ma'imu nawirus samawati. Yang memberikan penerang. Maka terangilah hatiku ya Allah. Secara akal enggak cukup rupanya ya Allah. Aku ngerti Allah ada, engkau ada. Tapi kok aku ini belum sejuk ya Allah. Salat saja masih nunda-nunda. Mestinya kalau aku betul rindu kepadamu, dengar suara adzan, aku bergegas. Kalau memang aku rindu kepadamu, aku tahu engkau setiap pertiga malam akan menyuruh ayi hal min mustaghfirin fa'afirullah. Yang minta ampun akan aku seampun. Yang minta hajatnya dikabul aku datang. Tapi aku masih ogah-ogahan ya Allah. Makanya aku minta petunjuk kepadamu ya Allah. Dini, ihdini. Berikan petunjuk kepadaku ya. Binurik. Dengan cahayamu ya Allah. Ilaika agar aku sampai kepadamu ya Allah. Wa aqimni bisidqil ubudiyyati. Dan tempatkan aku, jadikan aku dalam wilayah ketulusan dalam aku mengabdi kepadamu ya Allah. Baina yadaika di hadapanmu. Jadi jangan, Imam Ibn Atha' al-Sakandari ini menceritakan tentang fase marhalah atau perjalanan seorang itu menuju Allah itu. Jadi dimulai dari keyakinan dulu dong. Ada orang dengan keyakinan Allah itu ada, baru nanti di sini dengan keyakinannya dia tunduk dengan apa yang diyakini dan yakin yang sesungguhnya, maka menjadi seorang khusyuk dalam ibadah. Tapi ada orang yang pakai dialog mantek, tiba-tiba diambil oleh Allah. Maka dalam Al-Quran, Allah yajtabi ilahi mayyasha. Wa yahdi ilahi mayyunib. Jadi ada orang sampai kepada Allah dengan mujahadah. Yunib. Yunib itu inabah. Berusaha dia. Berusaha untuk sedekah, diniati semoga aku bisa dekat kepadamu ya Allah. Lalu menolong orang lain, berbakti ke orang tua, menyantuni anak yatim dengan harapan, ya Allah, lembutkan hatiku, ya Allah. Seperti yang kau janjikan melalui lidah kekasihmu Nabi Muhammad, sering nyantuni orang fakir, berkasih sayang dengan orang lemah, akan menjadi sebab hatiku lembut, maka ya Allah, aku sekarang membantu orang lain, lembutkan hatiku, sedekah yang kuberikan agar kau bersihkan hatiku. Dia minta, ini usaha, yunib. Waladina jahutu fina lanihdiyana usubulana, anda berusaha akan sampai kepada Allah. Tapi ada di antara hamba Allah yang Allah yajtabi ilaihi may yasha. Allah ambil begitu saja. Enggak pernah belajar ilmu mantek, enggak pernah belajar akidah, enggak kenal kitab Jauharut Tauhid, tapi yakin betul itu ibu-ibu atau bapak-bapak. Dengar kata ustaz suruh salat duha enggak pernah putus. Bangun malam awal-awal tuh ustaznya terlambat. Ayo. Padahal itu hanya dengar begitu saja itu Allah yajtabi ilaihi may yasha. Allah beri dia. Allah tarik dia. Nah inilah sisi secara lahir akal Ibn Athaillah menjalankannya. Dan beliau sudah sampai kepada Allah, beliau mengajari kita berdoa. Jadi ada orang secara lahir sudah berusaha untuk kenal Allah, akan tapi ketahuilah kita harus perlu, kita wajib, kita perlu meminta yang langsung juga ya Allah. Usaha sudah saya lakukan ya Allah. Tapi aku juga pengen ya Allah, aqimni, jadikan aku ini ya Allah, kalau ibadah ini benar. Khidmah kepadamu, ubudiyahku itu benar. khusyuk, merasakan aku diriku seorang hamba, ikhlas. Akimni ya Allah, jadikan aku akimni, tempatkan aku. Kalau aqama ikum iqamatan, aqama yukimu iqamatan, iqamah, tinggalkan, tempatkan aku ya Allah, bisidkil ubudiyati, dengan ketulusan di dalam mengabdi. Maksudnya jadikan aku orang yang tulus dalam mengabdi kepadamu ya Allah. Salatku ya benar karenamu, bukan karena mertua, bukan karena aku ustaz lalu aku harus melakukan kebaikan ini, bukan karena, bukan dipandang oleh muridnya, bukan dipandang oleh mertuanya, bukan dipandang oleh istrinya. Ada seorang suami hanya pengen dipandang hebat oleh istrinya. Wah, khusyullah akbar, suamiku orang soleh. Istri juga begitu, masya Allah. Bukan karena Allah. Tapi akimni bisidkil ubudiyati ya Allah. Jadikan aku benar-benar tulus di dalam mengabdi kepadamu. Baina yadaika, di hadapanmu. Inilah munajatnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Ya. Jadi, beliau mengajari kita jangan mengandalkan apa yang kita lakukan dengan akal kita, tapi perlu kita memohon kepada Allah. Akal kita benar kita gunakan untuk berpikir tentang ilmu akidah agar kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang luar biasa dahsyat adalah juga dengan memohon kepada Allah. Maka Imam Ghazali mengisyaratkan dalam muqaddimah ihya'nya, risalah qudsiyahnya, untuk belajar akidah memang biar dengan akal, menggunakan akal. Akan tapi ketahuilah, kesujukan yang luar biasa dahsyat adalah dengan banyak membaca Al-Qur'an dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ahli iman mendengar Al-Qur'an. Jadi jangan hanya belajar akidah bolak-balik enggak pernah baca Al-Qur'an. Belajar tok tapi enggak pernah zikir. Belajar tok nen, zikir perlu. Memohon kepada Allah perlu. Di samping menggunakan akal kita, nazar, tafakkur, berpikir, itu adalah kewajiban. Akan tapi ketahuilah, yang memberi hidayah adalah Allah. Yang memberikan cahaya di hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibn Athaillah As-Sakandari mengingatkan, tidak cukup kau mengandalkan akalmu untuk kenal Allah, akan tapi ketahuilah, berusahalah, memohonlah kepada Allah agar Allah mengenalkan dirinya di dalam hatimu sehingga engkau menjadi orang yang arif billah, yang kenal Allah dengan hatimu. Itulah para kekasih Allah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur katakan kepada guru kita tercinta Bu Yahya, mudah-mudahan kita semua bisa semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada jemaah untuk bertanya. Jemaah bapak-bapak satu orang penanya dan jemaah ibu-ibu satu orang penanya dan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Baik, kepada jemaah bapak-bapak kami berikan kesempatan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Yang akan ditanyakan kami, bahwasanya dari tadi bahwa setiap perilaku perbuatan yang baik itu harus mengharapkan ikhlas ibadah kepada Allah. Kadang-kadang kami sendiri apabila melakukan sesuatu yang baik, ada dalam hati ingin mengharap dari Allah. Yang kami tanyakan, bagaimana menghilangkan rasa sifat atau ya rasa sifat yang tidak pantas pada diri sendiri dalam melakukan sesuatu yang baik. Sifat apa? Sifat yang tercela atau sifat-sifat yang tidak baik. Itu yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selanjutnya kepada jamaah ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau menanyakan kiat-kiat untuk berakhlakul karimah, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah umum, mungkin pertanyaannya sangat luas jawabannya adalah kita ingin berbuat baik karena Allah. Bahkan diajarkan oleh para ustaz-ustaz pun, kalau kita membaca niat pun, biarpun hakikatnya niat adalah di dalam hati, akan tapi dalam niat pun lalu tambahi lillahi ta'ala, kan begitu. Usali fardhu dhuhri arba'a mutawil lillahi ta'ala, karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Diingatkan agar kita ingat bahwasanya apa yang dilakukan memang hanya karena Allah. Dan yang hanya karena Allah lah yang bakal kita lihat nanti di akhirat. Dan kekuatan orang dalam ikhlas pun juga bermacam-macam tingkatannya. Ada ikhlasnya kelas tinggi, ada ikhlasnya 90%, ada ikhlasnya 80%, ada ikhlasnya 50%. Ada ikhlasnya 10%. Ada ikhlasnya 1%. Ada enggak ikhlas murni, na'udzubillah. Baik. Nah, ini jadi kita harus berusaha untuk meningkatkan tingkat keikhlasan itu. Baik, adapun yang mungkin yang dimaksud adalah karena yang dibahas adalah berbuat karena Allah, mungkin yang dimaksud penyakit hati ya lawannya ketulusan itu adalah bab ujub atau riya. Riya bukan ujub. Ujub adalah babnya lain. Riya beda. Riya itu adalah kalau kita berbuat baik hanya ingin dilihat oleh manusia. Bukan dilihat oleh Allah. Ini hati-hati penyakit riya luar biasa. Maka ini pembahasan khusus juga yang pernah kami hadirkan, abadikan amal dengan ikhlas. Riya itu halus. Seperti halnya ikhlas juga begitu. Yang penting bagi kita adalah terus koreksi, bahwasanya kita ingin berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Sesaat juga perlu mengetes ketulusan kita. Imam Ghazali ngajari agar ikhlas, kalau pembahasan ikhlas panjang akan tapi paling tidak begini loh ya. Kalau kita berbuat baik karena kadang-kadang kita harus berbuat dilihat oleh manusia. Biarin dilihat oleh orang. Sedekah di depan orang 5 juta, sedekah. Baik kaum muslimin, saya hari ini telah sedekah untuk 5 juta, umumin enggak apa-apa. Akan tapi bisa enggak engkau menyembunyikan sedekah sepadan itu juga atau lebih tersembunyi? Itu untuk memerangi saja. Jadi boleh kita bersedekah terang-terangan. Berapa? 10 juta. Terang-terangan, wahai kaum muslimin, hari ini aku memberikan sedekah 10 juta. Tapi diam-diam nanti di belakang sana enggak ada yang tahu 10 juta juga. Nah, ini untuk memerangi. Jadi saat terang-terangan, saat sembunyi, saat terangan. Itu di antaranya. Jadi kalau ibadah untuk dites, pokoknya kalau Anda hanya giat di waktu ada orang, kemudian di saat di kamarmu yang sempit itu enggak giat, ya sudahlah. Ikhlasmu sudah kecil. Ya, kecil. Ikhlasmu kecil. Sebab yang melihat, Allah melihat waktu Anda di masjid, Allah juga melihat waktu Anda di kamar. Artinya di sini saja, mulai dari seperti ini, kita perangi saja. Kalau di sini saya bisa sholat banyak dan sebagainya, aku di rumah harus bisa melakukan sholat. Kalau di masjid aku bisa 8 rakaat, di rumah juga 8 rakaat, minimal. Dan harus waspada yang namanya riya itu halus. Sering ini pembahasan riya, riya memang. Riya adalah halus. Begitu halus dia masuk ke hati seorang. Seolah-olah berbuat karena Allah, ternyata bukan karena Allah. Sampai dikatakan kalau ada orang meminta pengemis, ngetuk pintu keras-keras, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, Pak, minta duit nih, saya kelaparan. Anda lagi tidur, ngasih duit enggak? Kamu ini minta, gitu. Baik. Setelah itu, 2 jam kemudian datang lagi ada orang lain ngetok, tok, tok, tok. Assalamualaikum, punten, mohon maaf ibu, ganggu. Kenapa? Mohon maaf, bu, mohon maaf kalau ganggu, mohon maaf. Saya butuh bu, kalau memang ada sisa-sisa makan juga boleh, saya pengen makan bu, atau duit. Ngasih. Yang pertama tidak dikasih, yang kedua ngasih. Padahal sama-sama lapar, yang pertama lapar, yang kedua juga lapar. Yang pertama butuh, yang kedua bu? Butuh. Kenapa yang kedua dikasih, yang pertama tidak dikasih? Karena yang kedua ada sanjungan yang diberikan kepada kita. Cara lembut, oh dia menghargai saya nih. Nah ini, makanya kita bisa belum ngasih orang yang kasar tadi itu. Saya berapa? Nah ini untuk ngetes saja, untuk berlatih. Dan memang berat, makanya ikhlas ini adalah keselamatan amal kita. Dan setan itu mengganggu kita adalah melalui pintu yang namanya riya. Senjata bagi setan, senjata pamungkas, senjata paling dahsyat ya riya. Suruh berbuat sebanyak-banyaknya. Cuman kalau sudah kemasukan riya tadi, menjadi rusak. Enggak diterima oleh Allah. Miliaran yang disumbangkan tapi bukan karena Allah enggak diterima. Ribuan rakaat yang ditegakkan tapi bukan karena Allah enggak ada. Senang bercerita, bangga disanjung orang, iya. Baik. Riya. Sampai dikatakan oleh Nabi begitu halusnya orang namanya riya. Dikatakan Nabi, riya itu halus dan sangat halus. Orang enggak bisa mendeteksi kadang, tiba-tiba sudah subur di hatinya. Dikatakan riya itu akhfa min dabibin namlatis sauda ala sakhratis samma fi lailatid dulma. Yang namanya riya itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Bingung ulangnya ya. Ini sudah pokoknya. Nabi yang mengungkapkan akhfa min dabibin namlatis sauda ala sakhratis samma fi lailatid dulma. Halus, enggak sadar semut saja. Tiba-tiba di hidung kita, dari mana takut bisa di hidung? Kapan datangnya? Kan gitu. Nah itu ya. Padahal tadi yang rahmat gak sadar, ini lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Makanya kalau memang begitu harus waspada terus dong. Waspada, belajar ilmu membersihkan hati dari namanya riya, semakin kenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk membersihkan ada ilmunya, tinggal penyakitnya apa nanti sesuai. Ada ilmu membersihkan penyakit dari yang namanya riya, ada ilmu menjadikan sombong. Sombong tafakkur juga. Kenapa harus sombong? Wong kamu itu dari bahan yang hina kok. Kemudian mati kau busuk. Kemana-mana pun kau bawa barang busuk, kalau keluar pun orang enggak mau dekat sama kamu, lihat. Kucing pun ternyata lebih asik, lebih menarik bagi daripada manusia. Kucing enggak mandi seminggu tenang-tenang aja coba. Manusia enggak mandi seminggu pusing, kacau. Ternyata kucing enggak pernah dimandiin pun masih ada yang memeluk ya. Digendong. Itu kucing di rumah enggak pernah ada mandi itu. Tapi ya kalau naik dia peluk coba. Bapak-bapak atau ibu-ibu enggak mandi seminggu. Hebat ya. Kan gitu. Ya kita mau sombong apa manusia kayak gitu? Hah? Mau sombong bagaimana? Nah, ini kena berpikir itu. Ini tergantung penyakitnya apa? Ini terlalu luas ceritanya. Nanti ada bab lain. Baik, intinya nah majelis menghadiri majelis ini termasuk untuk menjawab pertanyaan tadi gimana untuk membersihkan kekotoran-kekotoran penyakit tadi adalah di majelis, khususnya majelis tasawuf, majelis akhlak, majelis pembersih hati. Dan kitab yang kita baca, kitab hikam adalah kitab tasawuf juga. Ada pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kita melakukan akhlak yang baik ya. Kalau akhlak ini sebetulnya yang namanya akhlak itu akhlak kepada manusia mungkin yang dimaksud di sini. Kepada Allah sangat pribadi kita, kekhususan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada manusia ini akhlak ini rata-rata disepakati oleh semua orang yang berakal. Semua kebaikan yang ada di dalam Islam itu sebenarnya diterima oleh semua akal. Contohnya menyapa orang, senyum, ya, menolong orang, sabar, mudah memaafkan. Ini kan semuanya senang. Biarpun orang enggak kenal Nabi Muhammad juga senang kok. Oh, ini seorangnya pemaaf kok, senang dia. Coba biarpun orang kafir enggak senang sama pendendam. Pendendam enggak suka. Jadi kesepakatan banyak akhlak kesepakatan orang yang berakal. Cuma di dalam Islam ditingkatkan lebih tinggi lagi, ini bukan urusannya dengan manusia. Tapi urusan dengan manusia karena Allah. Tapi akhlak yang dibangun di kalangan orang yang tidak beriman, ini hanya dalam kaidah sederhana, kalau kamu tidak senang dicubit, kamu jangan nyubit. Cuman gitu, dok. Kalau kamu pengen dibaikin sama orang, kamu harus ngebaikin. Jadi imbalannya itu, dok. Kenapa? Kalau kamu ingin dihormati orang, kamu hormati orang. Agar omonganmu didengar, kamu dengar omongannya orang. Itu tak urusannya. Enggak ada Allah di situ. Kalau kita tingkatkan, kita berlemah lembut dengan seseorang karena Allah. Nah ini, perbedaannya itu. Jadi menyambungkan urusan kita dengan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak itu dipelajari. Orang kafir pun bisa mempelajari. Jadi kalau orang kafir dilatih kalau mau menjaga toko atau jadi sales dan sebagainya, itu harus begini, begini, begini. Nanti kalau seandainya tiba-tiba produknya direndahkan sama orang, enggak boleh marah. Baru dia, wah ini apaan, marah, kamu ini ngina, enggak usah begitu. Oh iya, Bapak belum tahu gitu, lihat. Bagaimana kita dengan Allah tentunya harus lebih bisa menahan. Sehingga namanya akhlak perlu dibiasakan sampai menjadi kebiasaan yang melekat mendarah daging dalam diri kita. Kama annal ilma bita'allumi fa'innal hilma bita'allum. Semua perlu dilatih. Kesabaran, lemah lembut, biasa senyum, ini perlu dilatih. Seperti halnya ilmu itu bisa diperoleh dengan cara belajar, maka sifat lemah lembut, sifat penyabar itu juga perlu dilatih. Kama annal ilma bita'alum, ilmu dengan belajar. Maka hilim, sifat lembut, penyabar juga perlu dilatih. Berpikir, kenapa kok saya harus marah? Ntar dulu. Ini di kalangan orang yang tidak beriman. Ada sebuah buku kita buat agar kamu disenangi oleh seseorang. Ini buku ini dari Amerika diterjemahkan. Tapi ini akhlak Nabi semuanya, lebih dahsyat. Cuman bedanya kalau Nabi disambungkan dengan Allah. Kamu harus begini. Bahkan ada sebuah buku, agar kamu jadi sekretaris yang sukses, agar kamu jadi ini yang sukses. Ini akhlak Nabi semuanya, agar kamu bermasyarakat sukses. Ada buku-buku semacam itu. Nabi mengajarkan, kalau kita pakai akhlak Nabi sukses. Tapi ingat, akhlak itu perlu berlatih. Ada memang orang diciptakan oleh Allah memang begitu, sudah lembut. Nabi mengatakan akhlak, maka sehingga para pakar akhlak mengatakan bahasanya, akhlak itu ada yang memang oleh Allah diciptakan orang seperti itu. Dari kecil memang penyabar dia. Ada model. Tapi ada orang yang keras, tapi berlatih sabar sampai sifat sabar menjadi kebiasaannya. Itu bisa. Jadi perlu berlatih. Makanya berlatih ini ada namanya tarbiyah, kemudian ada riyadhah. Ya. Pertama adalah irsyad, petunjuk seorang guru. Dengan tarbiyah, kemudian riyadhah, berlatih. Dan dalam dunia tasawuf itu, ya itu. Jadi tasawuf itu adalah ilmu yang tidak hanya dalam wilayah ta'allum, belajar. Tapi ada sampai riyadhah, pembuktian dong. Baca kitab Ihya Ulumuddin. Dibaca dong. Nggak coba untuk diterapkan, ya nggak ada artinya. Belajar hikam misalnya, belajar ini. Harus dicoba. Setiap ada akhlak yang mulia, ayo kita coba. Dan akhlak jelek dan akhlak mulia itu biasanya kalau Imam Ghazali mengajari, suruh lihat orang lain sajalah. Coba. Kalau kamu sombong, kamu senang enggak sama orang sombong? Enggak. Ya sudah, kalau kamu enggak senang sama orang sombong, jangan sombong. Ada orang, waduh, si pendengki, setiap ada orang kaya paling benci. Senang enggak kamu dengan orang itu? Enggak. Maka kamu jangan kayak begitu. Satu lagi, lihat ada orang pemaaf, lemah lembut, ini baik enggak baik? Ya sudah, cari kayak dia, melihat. Jadi belajar menggunakan akalnya, kemudian memerangi hawa nafsu, jihad. Jadi untuk berakhlak itu perlu namanya membiasakan, dan membiasakan atas dasar ilmu dong. Kalau ini adalah akhlak dari Nabi, kita berusaha. Ada orang nurti, memang saya dari sononya pakai gitu lagi. Memang dia suka pemarah. Dari sononya, sono tuh mana? Ya, kalau memang ada orang punya sifat pemarah, belajar. Dan kita menemukan orang yang subhanallah, kita kaget. Suatu ketika kita menemukan salah satu kawan itu waktu masih bareng-bareng di pondok itu, dia adalah orang yang sangat keras, pemarah. Bukan sekedar pemarah, dia wah, serem pokoknya. Akhirnya beliau diberi kemudahan oleh Allah untuk belajar di sebuah tempat. Ternyata di situ memang penekanan dari si akhlak, tasawuf dan sebagainya. Berubah semuanya, orang yang lembut. Sampai kita melihat waktu itu ada orang bawa kopi tumpah di atas. Senyum dok, kalau dulu ditempeleng mungkin. Ini bisa berubah. Orang padahal keras menjadi lembut seperti itu. Nah, ini bagaimana kita berakhlak? Pertama adalah dengan ilmu tentang akhlak yang mulia itu kayak apa. Kemudian suruh melihat dengan hati. Yang kedua adalah melihat contoh-contoh akhlak yang mulia, sekaligus melihat contoh akhlak yang baik. Sekaligus melihat contoh akhlak yang jelek agar kita bisa menghindari, melihat contoh akhlak yang mulia agar kita. Tentunya mulia ini ukurannya adalah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita melihat contoh, kita berusaha. Namanya riyadhah, dan ini masuk dalam dunia tarbiyah semuanya. Melihat dengan ilmu dulu, akhlak yang baik begini-gini. Kemudian kalau hanya di buku saja kadang-kadang belum matang. Suruh di alam nyata lihat, itu loh orang yang pemaaf, itu loh orang yang rendah hati, itu apa yang tidak sombong, itu loh orang. Lihat, oh iya. Coba ibu, enggak usah. Biar anggap saja orang sudah gelarnya ustaz. Alim, dia hafal Quran, kitab Sahih Bukhari, Muslim. Tapi kalau petenteng, rendahkan orang, seneng gak? Ya gak seneng, karena itu akhlak yang jelek. Biarpun ilmunya tinggi, orang gak seneng kok. Suruh ngambil contoh. Ya ini. Setelah kita, ada yang contoh akhlaknya baik, Masya Allah. Dia kelihatannya orangnya biasa saja ya. Tapi Masya Allah, ringan tangan lihat, senyumnya. Gandeng mah enggak. Tapi senyumnya jadi gandeng, di kemana-mana senyum. Nah, dia, ternyata kegantengan kalah dengan akhlak yang mulia. Oh itu cantik ya, tapi pedes. Nah, pedesnya pun sampai ringis ngomongnya. Karena begitu pegel sama dia, enggak enak ini. Makanya lihat contoh yang tidak baik, baru setelah itu saya tidak boleh kayak begitu. Baru masuk dalam riyadhah. Lawan tuh. Di saat aku ingin niru yang jelek, tidak boleh. Tapi bukan karena ingin diperlakukan oleh orang dengan kebaikan, bukan. Karena Allah, sambung dengan Nabi. Ini motif dari dalam diri kita. Sehingga kadang para ulama pintas saja. Selagi kau cinta dengan orang soleh, orang baik, kau akan niru secara otomatis. Maka kau mencintai Nabi, maka langsung kau berakhlak. Pasti itu. Kan gitu. Kenapa? Kekaguman itu akan mempengaruhi keadaan di dalam hati seseorang, akan menjadikan perilaku itu akan tunduk dengan apa yang dalam hatinya. Sebab dikatakan yang namanya hati adalah raja. Dia akan memerintahkan matamu untuk mandang dengan sejuk, dia tanganmu agar tidak gampang mukul orang, karena hatimu pemaaf. Hatimu hati yang lembut. Jadi seperti itu martabatnya. Ilmu harus belajar seperti ini. Yang kedua adalah bagaimana kita melihat contoh. Contoh lihat. Kalau jelek jangan, pastikan aku tidak boleh kayak begitu. Pasti tidak boleh. Tapi enggak cukup ilmu dan melihat saja. Praktekkan di saat saya mau marah. Ini kurang ajar bener orang itu bikin marah. Nimbang duit. Enak kan begitu. Lawan saja. Ngapain dituruti? Didoain yang baik. Dan seterusnya. Insyaallah seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. mungkin berhubungan dengan waktu langsung baik, saja. Baik, insyaallah, cukup insyaallah. Sekali lagi kami himbau untuk semuanya agar bisa bergabung dalam perjuangan dan dakwah, dan kami tidak bosan-bosan untuk menyeru, karena kami berharap seruan kami dibarengi dengan hidayah, petunjuk, rahmat dan pertolongan dari Allah, sehingga telinga yang mendengar sambung kepada hati, sehingga tidak ada satupun yang tertinggal dari yang hadir di sini atau yang mendengar suara ini atau menyaksikan untuk bisa berjuang bersama kami. Dan harus, sebab setan pun selalu mengajak kita bersama mereka, maka kita pun selalu mengajak agar kita bersama Rasulullah, barisan perang, barisan perjuangan, barisan berkhidmah untuk Nabi Muhammad SAW, untuk menjadi penyelenggara dakwah, untuk bisa bergabung dalam media dakwah ini. Kami punya banyak program termasuk media dakwah. Kami ada beberapa stasiun radio. Stasiun radio, barangkali ada yang punya bakat untuk jadi penyiar dan sebagainya, insya Allah bisa bergabung. Tentunya adalah dasarnya, makanya kami tidak akan merekrut orang yang tidak kenal majelis. Kalau kenal majelis kan sudah rohnya sama. Kalau kita rekrut dari orang perlu ngarahkan tambah bingung nanti. Jadi orang dari majelis. Kemudian juga televisi Al-Bahjah, keahlian-keahlian dalam dunia pertelevisian bisa bergabung dengan kami. IT, ini dakwah. Ayo sisihkan waktumu, apakah seminggu sekali dan yang lainnya. Termasuk kami butuh sebuah tempat, apakah itu nanti nyewa atau diberikan atau harus beli di sekitar Losari sana. Losari untuk pemindahan tower station radio. Karena stasiun ini harus kita pindah ke sana, karena ini adalah berkenaan dengan masalah perizinan. Barangkali ada hamba Allah mungkin dari Mundu ke sanalah Losari, barangkali ada tempat yang strategis untuk bisa meletakkan tower sekaligus peletakan ini, mungkin bisa peminjaman tempat, kemudian sekaligus mau jaga, kan lumayan ya, dapat pahala juga menjaga, kan cuma jaga tok loh. Kemudian untung-untung di situ ada tanah yang dihibahkan, diberikan, atau rumah yang sudah jadi untuk diberikan sekaligus untuk studio stasiun radio kita yang 92,9. Ini kami suarakan, semoga Allah mengirim ahli-ahli surga. Pinjaman pun tidak ada masalah, pinjaman setahun, pinjaman dua tahun, pinjaman seumur hidup juga boleh, pinjaman sampai hari kiamat. Insyaallah ini diantaranya program yang harus kami sampaikan. Kemudian juga kami berusaha untuk bagaimana membuat program-program baru. Mohon yang punya ide untuk dakwah, yang kebetulan ide itu ada hubungannya dengan keahlian masing-masing, jangan Anda ragu untuk masuk dalam barisan perjuangan ini untuk mengusulkan ide tersebut. Dan kalau perlu katakan, ide saya hadirkan dan saya pejuangnya, hebat. Termasuk juga diantaranya adalah kami menghimbau agar semuanya bisa masuk dalam donatur tetap, biarpun hanya Rp1.000 per bulan, yang tujuan kami adalah kami ingin semua merasa memiliki perjuangan ini, bukan hanya sebagai seorang yang hadir. Saya gak sampai kapanpun merasa memiliki perjuangan ini lebih mantap di dalam berjuang. Nah ini, termasuk diantaranya juga kita telah membuka program-program untuk menyelamatkan kaum muslimin dari hal-hal yang bertentangan dengan syariah dalam urusan dunia, transaksi. Maka cikal bakal bank syariah pun, biarpun bank syariah sudah ada, kita juga membuat misalnya BMT, belum bank syariah tapi BMT punya fungsi yang kurang lebih sama, kita sudah buka. Mohon doa dan dukungan kepada semuanya, karena ini harus besarkan. Dan masih banyak program-program yang lainnya, intinya mohon hidupkan hati untuk rindu berjuang. Tanya apa sih yang ada, nanti kami akan bergabung di Al-Bahjah. Pembebasan tanah juga belum beres dan tidak akan beres selamanya, karena setelah selesai tetap kita akan buat program yang baru. Dan begitulah dakwah, sampai kapan? Saya pengen mati dalam keadaan kita berjuang. Jangan, tidak ada berhenti namanya berjuang. Pondok satu selesai, pondok kedua, pondok ketiga, sampai kapan? Enggak ada batasnya, sampai mati. Anda mati, saya mati dalam keadaan berjuang di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita tutup dengan doa. Maulid Akbar di Al-Bahjah 2. Lagi-lagi lupa. Ahad pagi setelah pukul 7 atau paling tidak setelah majelis pesantren, yang langsung ke lokasi, langsung ke lokasi. Yang menghadiri majelis Ahad pagi, setelah majelis Ahad pagi konvoy kita langsung berangkat ke Al-Bahjah 2. Tempatnya di Desa Buyut Cirebon, di Al-Bahjah 2, 23 Rabiul Tsani atau 22 Januari. Baik, ini saja. Majelis Akbar Majelis Muslimah Indramayu. Ada Maulid Akbar sekaligus, Maulid Akbar Majelis Muslimah Indramayu hari Ahad tanggal 17 Rabiul Tsani 15 Januari. Berarti Ahad depan. Pukul 8 pagi. Yang di Indramayu tentunya. Yang di Cirebon ada majelis Ahad pagi. Di gedung Wisma Haji Indramayu. Malamnya juga malamnya berarti sebelumnya, malam Ahadnya majelis Indramayu, majelis rutin di Indramayu insyaallah. Jadi malam Ahad depan majelis rutinan bulanan di Indramayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tustur alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami Allah. Muliakan kami ya Allah dengan makrifah. Dengan keyakinan yang kuat ya Allah, keimanan yang kokoh ya Allah. Dan kami mohon jaga hati kami ya Allah. Jangan sampai hati kami kotor ya Allah. Jauhkan dari kemunafikan. Jauhkan dari riya, jauhkan dari sombong ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari ujub. Jauhkan dari meredahkan orang lain. Dan kami mohon ya Allah, jaga kami, jaga keluarga kami, anak-anak kami. Jadikan kami, orang tua kami dan anak-anak kami menjadi ahli surgamu ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon semua yang mendengar suara ini atau yang hadir di sini atau yang menyaksikan acara ini ya Allah, jadikan mereka semua pejuang kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jangan ada yang kau tinggal satu pun ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka semua bisa bergabung dalam program kemuliaan ya Allah. Jika mereka lemah, berikan kekuatan ya Allah. Jika sempit rezeki, lapangkan ya Allah agar bisa berjuang dengan rezekinya ya Allah. Dan berikan mereka orang yang lagi sakit, beri kesehatan agar bisa berjuang dengan kesehatannya. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, sungguh kami tidak akan mampu berbuat baik ya Allah kecuali dengan pertolongan darimu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami mohon ya Allah, saat ini kami berada di dunia ya Allah, urusan kami dengan dunia, setiap saat dengan dunia, kami mohon jangan sampai kami tertipu dengan dunia. Maka kami mohon jadikan dunia di tangan kami, jangan engkau jadikan dunia di hati kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikan dunia ini adalah jembatan menuju kemuliaan dan tangga menuju kejayaan ya Allah di hadapanmu nanti ya Allah, di surgamu ya Allah. Jangan sampai dunia menjadi penghalang kami sampai kepadamu ya Allah. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, suami istri yang saling menyayangi karenamu, dengan anak yang soleh, solehah, dibanggakan oleh kasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayangmu, ya Allah. Berikan kepada mereka keselamatan lahir dan batin mereka, di dunia dan di akhirat, ya Allah. Jaga mereka, ya Allah, di zaman mengerikan ini, ya Allah. Jaga mereka, ya Allah, anak-anak kami, ya Allah. Beri kepada kami kekuatan untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami, ya Allah. Masyarakat kami, ya Allah, jaga mereka, ya Allah. Jauhkan mereka dari sebab-sebab kehinaan, ya Allah. Baik yang hadir di masjid ya atau yang di luar masjid ya Allah. Jika ada di antara kami yang sering meninggalkan solat, ampuni mereka dan jadikan ahli solat. Jauhkan kami dari minuman keras ya Allah. Baik yang di dalam masjid atau di luar masjid ya Allah. Jika ada di antara mereka yang masih sering minum minuman keras, kami mohon ya Allah, cukupkan mereka dengan yang halal. Bencikan mereka kepada minuman keras. Dan kumpulkan mereka bersama orang yang kau cintai ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang kau hinakan itu ya Allah. Jika ada di antara kami yang di dalam masjid atau di luar masjid ya Allah, yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka, ampuni mereka ya Allah, bencikan kepada zina ya Allah, tutup aib mereka di dunia dan di akhirat ya Allah, sehingga di dunia tidak terhinakan dan di akhirat kau ampuni, tidak kau seksa ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon jadikan ini perkumpulan ahli surga ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jangan kau pisahkan setelah kami bertemu saat ini hingga kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan hati kami hati yang lapang, mudah memaafkan kepada siapapun ya Allah. Jangan sampai kami punya hati mendendam. Dan kami mohon jika ada orang yang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, berbuat zalim kepada kami, kami mohon ampuni mereka dan jangan kau hukum mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang kepada bersama kami ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jauhkan kami dari ya Allah riya, jauhkan kami ya Allah dari segala macam penyakit hati